Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ats-tsani 'ashar, yang ke-12. 12 ya. Ayyashhada anna sabrahu hukmun minhu ala nafsih wa qahrul laha wa ghalabatun laha, famata kanatin nafsu مقهورة مأه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك, ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا مأها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده فيفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. Kata beliau, sisi yang ke-12 yang merupakan ilmu yang akan membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia adalah syuhud. Syuhudnya hamba, ilmu mendalam yang sangat kokoh yang hamba miliki, bahwa sabarnya dia adalah hukumnya dia terhadap dirinya. Maksudnya, kalau dia sabar, berarti dialah pemberi hukum terhadap dirinya. Wa qahrul laha, berarti dia telah menguasai dirinya. Wa ghalabatul laha, itu artinya dia telah mengalahkan dirinya. Dan kapan jiwa telah terkalahkan oleh hamba, maka jiwa tidak punya hasrat lagi untuk menawan hamba itu, memenjaranya dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Tidak bisa, sebab jiwa sudah terkalahkan. Sebaliknya, kapan justru dia yang mentaati keinginan jiwanya? Balas. Iya. Masa kamu kalah? Iya. Iya. Kapan dia mentaati keinginan jiwanya? Mendengarkannya? Tunduk terhadapnya? Maka terus-menerus dia akan dikuasai sampai dibinasakan oleh jiwanya. Atau kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala masih sempat menariknya untuk sadar dan kembali. Kata Syekh, seandainya dalam bersabar tak ada keutamaannya kecuali berhasilnya hamba mengalahkan jiwanya dan syaitannya, maka sudah cukup merupakan kehebatan dalam bersabar. Yang mana ketika itu sultanul qalb, penguasa hati, akan betul-betul nampak. Dia akan mengokohkan tentara-tentaranya, yang dengannya hamba pun akan berbahagia, semakin kuat dan mampu mengusir lawannya, musuhnya. Baik. Nafs ada tiga. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul ammarah bisu. Nafsul mutmainnah, jiwa, bahagian jiwa kita yang mengajak ke dalam kepada kebaikan. Lawannya ammarah bisu, yang mengajak kepada kejahatan. Ha, ini dia di sini nih. Pertengahan, nafsul lawamah, yang mengeluh. Dan dia yang pertengahan ini bisa baik, bisa tidak baik, tergantung mutmainnah atau ammarah yang menguasainya. Kita sudah jelaskan singkat dalam pertemuan yang lalu. Kita mempunyai jiwa, yang jelas kita mempunyai bahagian jiwa ammarah bisu, yang mengajak kepada kejahatan. Melawan, membalas, dan seterusnya. Ketika hamba tidak memperturutkannya, justru dia bersabar. Berarti apa? Dia memposisikan dirinya sebagai penguasa dirinya. Dan saat dia mampu menguasai dirinya, ini adalah kemenangan besar. Tetapi kapan dia justru dikuasai oleh dirinya, jiwanya, maka di sanalah dia akan terus diseret, diperbudak. Jiwanya yang menguasai dia, berarti dia diperbudak. Hati-hati, ada perbudakan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahahu, ilah, kata ilah yang dipakai, la ilaha, ini dia ini. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahnya adalah hawahu, hawanya, kecenderungan jiwanya. Itu yang dia ikuti sampai akhirnya itu yang jadi tuhannya. Itu yang jadi tuhannya. Ketika jiwanya ingin syahwat, ya syubhat, ya ikut. Akhirnya dia adalah budak-budak jiwanya. Jiwa, kita akan diberi kekuatan untuk menundukkannya ketika kita mampu bersabar. Saat ada orang yang menyakiti kita, oh itu gejolak jiwa untuk berontak itu sangat hebat. Saya itu memang tabiatnya jiwa, tidak mau terkalahkan. Minimal bisa membalas. Tapi kalau kita bisa mengalahkannya, menguasainya, menundukkannya, maka masya Allah, penguasaan jiwa kepada kita, yang dengannya kita diperbudak, selamat kita darinya. Ini manfaat yang sangat besar, sehingga akan menjadi kekuatan yang sebenarnya. Dan inilah hakikat kekuatan. Tapi kalau hamba, orangnya besar, kekar, bisa mengangkat, ratusan kilo badan, penampilannya luar biasa, tetapi sedikit saja disinggung, diikuti amarahnya. Sedikit saja, orang seperti ini adalah orang yang sudah jadi budak, diperbudak oleh jiwanya. Jadilah penguasa-penguasa diri kita. Selamat kita. Kalau tidak, sudah. Akan muncul penguasa lain yang menguasai diri kita. Muncul penguasa harta. Muncul penguasa wanita. Muncul penguasa kedudukan. Muncul penguasa yang namanya uang, jabatan. Muncul penguasa yang namanya toko, proyek. Sesuatu yang merupakan kecenderungan jiwa. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdul khamisah. Abdul khamilah. Ada lafad abdul qatifah. Nabi mengatakan ta'isa. Ta'isa, orang yang terjatuh, kepalanya yang duluan sampai. Ini jatuh apa dalam bahasa Indonesia ini? Kalau bahasa Jawanya apa? Ada, terjatuh kepala. Kalau orang Makassar bilang tatintingi. Nabi menggunakan kalimat ta'isah untuk menyatakan celaka. Hanya ta'isah asal maknanya seperti itu. Ta'isah siapa? Abdud dinar. Hamba dinar. Dinar mata uang emas. Dirham mata uang perak. Khamisah, khamilah, khatifah. Itu jenis-jenis kain. Permadani. Kain yang jiwa itu tertarik padanya. Titik pembahasan kita, kenapa Nabi mengatakan abduh? Hambanya dinar. Hamba dinar. Padahal dia yang pemilik. Dia yang punya uang. Dia yang punya harta benda. Permadani, hamparan, pakaian, dia yang pakai. Tetapi kenapa mereka jadi hamba? Penghambaan yang sangat mengerikan sampai-sampai mendoakannya celaka. Biasanya Nabi mendoakan sekali itu sudah luar biasa. Tetapi kalau Nabi ulangi 3 kali, ini dahsyat. Apalagi ketika Nabi mengulanginya dengan lafaz yang berbeda. Seperti di sini. 3 kali Nabi ulangi, celaka, tapi dengan lafaz yang berbeda. Itu kadi ta'isa, ta'isa. Setelah itu Nabi ulangi lagi. Ta'isa wan tukisa. Ta'isa lagi. Kemudian wan tukisa. Apa wan tukisa? Jatuh. Kepala, ini ta'isa. Kemudian lanjut jatuhnya ini. Lanjut lagi, terjungkil lagi dia. Pundaknya pun terhantam. Wa idza syika, dan ketika kena duri, falan tuqisha, maka tidak ada satupun alat pengeluar duri yang bisa mengeluarkannya. Ini 3 kali celaka, tapi 8 lafaz yang berbeda. Celaka, betul-betul celaka, pasti celaka. Hamba dinar, hamba dirham, hamba ini. Kenapa jadi hamba? Nabi menjelaskan sifatnya sampai jadi hamba. Cermati. In u'tiya radiya. Wa illam yu'ta lam yarda. Atau sakhit. Jika dia diberi, dia ridho. Jika tidak diberi, dia marah. Ridho dan bencinya semata karena uang, harta benda, jadilah hambanya. Kalau ridho dan benci kita semata karena hawa nafsu kita, kemarahan kita, jadilah kita budaknya. Itu dia. Dan ini penghambaan masuk dalam kategori apa? Penghambaan kepada selain Allah yang halus. Ini syirik-syirik khafi namanya. Ini syirik-syirik yang khafi. Kekuasaan. Ada orang jadi penguasa, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Tapi kalau dukungan bawahannya di situ ridho dan bencinya, sebenarnya dia adalah budak-budak bawahannya. Kenapa? Sebab hatinya telah dikuasai dalam hal ridho dan benci oleh bawahannya. Cermati makna penghambaan dan perbudakan yang semisal ini. Kalau antum mau jelas, mendalam, baca Al-Ubudiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di situ dalam beliau mengurai penghambaan yang sangat halus ini. Dengan sabar kita tidak ikuti penghambaan ini. Sebab kapan kita ikuti sampai akhirnya terseret cinta dan ridho semata-mata dengan kepuasan jiwa kita, kita akan jadi budaknya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa? Karena itu kita beribadah, hamba Allah yang sebenarnya adalah yang beribadah mencari ridhonya Allah, bukan ridho jiwanya, bukan ridho manusia, bukan ridho wanita, bukan ridho pemimpin, bukan ridho siapapun, tapi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan sabar, menyelamatkan hamba dari perbudakan yang menjerumuskan dan membinasakan, dan memposisikan hamba menjadi penguasa, menjadi orang yang paling berakal. Sisi yang ke-13. Ay'alama annahu in sabara fallahu nasiruh wala budda. Fa inna Allaha wakilu man sabara wa ahala zalimahu alayhi. وَمَنْ انْتَصَرَ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَكَانَ هُوَ النَّاصِرُ لَهَا. فَأَيْنَ مَنْ نَاصَرَهُ اللَّهُ خَيْرُ النَّاصِرِينَ إِلَى مَنْ نَاصَرَهُ نَفْسُهُ أَعْجَزُ النَّاصِرِينَ وَأَضْعَفُهُ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sisi yang ke-13, hamba yakin. Ini ilmu penguat yang akan mengantar hamba untuk bersabar. Hamba yakin bahwa kalau dia bersabar, pasti Allah yang menjadi penolongnya. Kita bisa? Sudah bisa pahami makna ini ya? Wallahu yuhibbul sabirin. Inna Allaha ma'ah. Kalau ma'ah pasti menolong. Mencintai pasti menjaga, membela. Iya. Ini yang digunakan sekarang. Hamba harus yakin. Kalau hamba bersabar, pasti Allah yang menjadi penolongnya. Tidak boleh tidak. Pasti itu. Ini harus sampai dalam puncak ilmu yakin bagi kita. Kalau sabar, pasti Allah yang menjadi penolong kita. Kata beliau, karena sungguh Allah adalah wakil. Wakilnya, pelindung, penyelamat, tempat berserahnya orang-orang yang bersabar. Dan di sini, orang yang bersabar telah memalingkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah yang menolongnya. Sebaliknya, siapa yang justru membela dirinya untuk dirinya, maka Allah akan wakilkan pembelaannya kepada dirinya. Bukan Allah yang akan menolong dia dirinya. Sebab dia membela dirinya untuk dirinya. Kalau dia membela, dia tidak membela dirinya. Semata mengharapkan pertolongan Allah. Berarti apa? Allah yang menjadi. Hasbi Allah wa ni'mal wakilnya. Betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diandalkan dirinya, saya akan menolong, saya bisa, saya ini. Berarti apa? Dirinya yang jadi penolong. Dan di sana, Allah akan serahkan dia kepada dirinya. Dirinya yang akan menjadi penolong. Sekarang kata beliau, maka di manakah di antara dua penolong ini? Di manakah mereka yang Allah sebagai penolongnya dan dia adalah sebaik-baik penolong? Dengan orang yang justru dirinya sebagai penolongnya dan dirinya adalah selemah-lemah penolong. Diri kita adalah sesuatu yang paling lemah. Dan ikhwah, kengerian-kengerian yang akan dialami oleh hamba kalau dia tidak bersabar dan memperturutkan dirinya semata. Sisi yang ke-14. Ar-rabi asyar. Anna sabrahu ala man adahu. Wahtimalihi lahu. يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله بل يصير مواليا له وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصلت 35 34 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Syekh rahimahullahu taala berkata, yang ke-14 dari ilmu yang menguatkan untuk bersabar, bahwa sabarnya dia terhadap orang yang menyakiti dia dan kekokohan dia memikul beban gangguan cercaan itu, harus kita yakini bahwa hal ini justru mengharuskan rujuknya lawan kita. Lawan hamba akan kembali menarik diri dari kezalimannya kepada kita. Dia akan menyesal dan meminta udzur. Dan sekaligus mengharuskan laumun nas, manusia mencelanya. Sehingga jadilah setelah mengganggu, menyakiti hamba, orang yang menyakiti akan menjadi malu. Dia sendiri akan malu, menyesal atas perbuatannya. Bahkan kalau berlanjut, dia justru yang akan menjadi penolong orang yang sebelumnya dia sakiti, dia ganggu. Tapi ini harus dengan kesabaran tertinggi yang menyatu dalam ihsan. Sehingga berubah, musuh berubah menjadi waliyun hamim, penolong yang sangat setia. Ini kata beliau makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, berubah menjadi seolah-olah menjadi wali, penolong yang sangat setia. Dan yang ini kata Allah, wa ma yulaqaha, tidak ada yang bisa diberi ini, illal ladina sabaru, kecuali hanyalah orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dhu hadzin adzim, dan tidak ada yang diberi kesabaran ini kecuali hanyalah dhu hadzin adzim, sang pemilik bahagian terbesar, yaitu surga. Coba lihat ikhwah, coba kita pahami ini. Dengan sabar justru keadaan berbalik, musuh menjadi kawan setia. Tapi harus idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita bukan ahsan, aswa. Idfa' billati hiya aswa, yang lebih jelek. Masa dia bisa, kita tidak bisa. Alihwah rahimakumullah. Dibantah dalam satu daurah, difitnah dalam satu daurah, tunggu pembalasan saya. Puluhan daurah di berbagai negeri menghantam. Idfa' billati hiya aswa, balas dengan cara yang paling buruk. Ini akan semakin melahirkan kekacauan. Tapi billati hiya ahsan. Dan tidak ada yang bisa di sini. Kata Allah, tidak ada yang bisa. Tidak ada. Wa ma yulaqaha. Ini kalimat penafian. Illa, kecuali. Berarti apa? Hanya ini yang bisa. Hanya ini. Alladina sabar. Hanya jenjang sabar yang bisa mengantar hamba untuk dafa' billatihi ahsan. Hanya orang-orang yang mampu menguasai dirinya, bukan orang-orang yang menjadi budak-budak dirinya. Al-ikhwah rahimakumullah. Di sinilah kekuatan. Di sinilah kehebatan yang sebenarnya. Lihat Umar radhiyallahu anhu, bagaimana bencinya kepada Nabi. Tapi berubah menjadi apa? Penolong yang sangat hebat. Lihat Khalid ibn Walid. Agak lambat Khalid ibn Walid. Tetapi ya, kalau Umar masih di periode mudik Mekah, masuk cepat. Khalid ibn Walid, luar biasa. Menjadi pemimpin pasukan. Menjadi pemimpin pasukan dalam banyak peperangan, menghantam Nabi dan para sahabatnya, dan sudah memakan korban. Nabi balas, ini gembongnya orang musyrik ini. Tidak ada maaf bagimu. Tidak ada. Justru akhirnya menjadi asadullah, singa Allah. Coba lihat ikhwah. Wa ma yulaqaha illa alladina sabaru. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Sadarlah ikhwah, hidup di muka bumi adalah hidup mengumpul bahagian terbesar untuk hari akhirat. Dan Allah sedang memberitahu kita, pemilik bahagian terbesar adalah yang diberi kesabaran. مَا أُعْتِيَ أَحَدٌ أَطَاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ السَّبْرِ. Kata Nabi, tidak ada pemberian kepada hamba. Tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang khaira, lebih baik, wa ausa, lebih luas cakupan lingkupnya dan masuknya dalam semua relung-relung keimanan kita. Tidak ada yang lebih luas. Minas sabar yang mengalahkan kesabaran. Hanya untuk bersabar perlu ilmu. Ini ilmu yang ke-14. Harus yakin bahwa sabar memikul tanggungan ini justru berubah, mengubah keadaan menjadi penolong, penyelamat. Kalau tidak jadi penolong, minimal apa? Malu sudah. Hanya kalau orang sudah malu seperti itu, jangan digesek lagi. Kita yang awalnya bisa bersabar, dapat begini, wah kesempatan ini. Sekarang kalian membalas, dia sudah keok ini. Oh. Ini akhirnya yang malu seperti ini bisa tebal muka lagi. Akhirnya kita yang menjadi sebab saudara kita semakin kesabaran terus harus disempurnakan. Jadi sabar betul-betul berat, ikhwan. Tetapi wama yulaqaha illa dzu hubbin adzim. Tidak ada yang diberi sabar kecuali hanyalah sang pemilik bahagian terbesar. Indah betul hidup ketika kita mampu melaksanakan ayat ini, idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ini sekaligus memberi penegasan bahwa yang masuk ke dalam kancah dakwah yang harus menghadapi musuh, disakiti dan seterusnya, haruslah orang-orang yang mampu melakukan idfa billati hiya ahsan. Sebab kalau tidak, keadaan akan semakin kacau. Keadaan akan semakin kacau. Jangankan membalas, tanpa musuh pun sudah kacau penyampaiannya. Tanpa musuh pun sudah tidak mampu menempatkan mana pembahasan yang tepat disampaikan, mana yang tidak. Atau dalam dakwah tidak perlu yang seperti itu. Dalam dakwah tidak perlu seperti itu. Cukup kita hafal, ini benar, sampaikan. Apapun yang terjadi di bawah, tidak peduli. Ini keluar dari sunnah Nabi dalam berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, sampaikan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Saya mengajak kepada Allah. Kepada Allah, satu dulu. Keikhlasan, ketulusan. Kepada la ilaha illallah. Kepada kalimatullah. Bukan kepada yayasan. Bukan kepada forum. Bukan kepada kesukuan. Bukan kepada partai. Bukan kepada kelompok. Bukan kepada manusia. Tapi ilallah. Terus, ala basirah. Wajib. Ini jalan Nabi. Ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Ini pengikut Nabi yang paling setia. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk ke dalam orang-orang musyrik. Basirah, kata Syekh Al-Utsaimin, 3. Basirah, ilmu jelas terhadap apa yang akan kita sampaikan. Materinya memang betul-betul kita pahami, kita kuasai. Kita pahami, kita kuasai materi itu. Jangan biar mengaji saja, tidak tahu. Basirah yang kedua, basirah terhadap keadaan orang yang didakwai. Basirah yang ketiga, terhadap cara penyampaian. Basirah dalam cara penyampaian. Ada orang dakwah, dia belum menguasai ilmu yang akan didakwahkan. Kalau mau jadi ahli sunnah, salafiyun, muslim, pengikut nabi yang sebenarnya, maka kalau mau masuk dakwah, tidak boleh tidak. Ilmu yang paling mendasar harus kuasai tauhid, memahami syirik. Sebab itu awal dakwah, dan tidak boleh tidak. Kalau ada da'i belum memahami perkara ini, tidak akan bisa. Harus betul-betul kuasai ini. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihim ay yuhidullah. Harus yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'ad, supaya mereka mentauhidkan Allah. Ini wasiat Nabi kepada Mu'ad radhiyallahu anhu yang akan dikirim ke Yaman. Mu'ad itu siapa? Ulama'nya sahabat. Ini basirah, ilmu. Ada orang yang sudah punya ilmu. Dia sudah kuasai, dia sudah pelajari. Tetapi apa? Dia tidak punya basirah dalam menyampaikan. Dia tidak punya basirah dalam menyampaikan. Waktu yang diberi kepada kita berapa lama? Materi harus punya kemampuan memilih pendalilan yang paling tepat, paling kuat, paling terpahami, paling sesuai. Untuk memanfaatkan waktu tepat. Punya basirah dalam menyampaikan. Harus menguasai metode targhib, metode tarhib, metode mawa'idah. Wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ini perintah Allah kepada Nabi. Wa'idhum, beri mereka mawa'idah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa'idah. Ini metode mawa'idah. Ada da'i tidak punya metode mawa'idah. Mawa'idah, peringatan. Yang dengannya seseorang terdorong untuk melakukan kebaikan. Ditakuti dengan neraka. Tersentuh hatinya. Yang dengannya seseorang dipertakuti sehingga betul-betul lari. Karena hebatnya itu mawa'idah. Wa qul lahum fi anfusihim. Ucapkan pada diri-diri mereka. Pada diri mereka. Qawlan baligha. Kalimat yang baligha. Baligha apa? Kalimat yang betul-betul jelas maknanya. Lafat-lafatnya jelas. Mudah dipahami. Masuk, menyentuh ke dalam hati. Sehingga orang paham. Da'i harus memahami itu. Ini basirah. Dalam penyampaian. Kaifiyah. Kalau menghadapi anak-anak seperti ini. Kalau orang berpendidikan seperti ini. Kalau kita di hadapan para penguasa begini. Kalau di kantor begini. Dunia kampus begini. Kalau kita naik ke pedalaman, pedesaan, ini. Begini cara penyampaiannya. Ini bahasanya. Jangan pakai bahasa kampus di gunung. Alihwah rahimakumullah. Basirah yang ketiga, kadang orang sudah memiliki ini. Punya ini, punya ini. Tetapi apa? Dia tidak peduli basirah dalam hal keadaan mada. Dia ingin memahamkan. Dia sudah pahami perkara ini dan tahu cara memahamkannya. Sebuah perkara dari Quran dan Sunnah. Dia sudah kuasai dan tahu cara memahamkannya. Tetapi apa? Dia memahamkan kepada orang yang belum saatnya tahu. Salah. Kasih dulu ilmu yang dengannya dia bisa paham perkara itu. Apa kita lupa? Al-Quran turun perlahan-lahan. Dan beratnya itu ilmu Quran. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad qawlan tsaqila, ucapan yang teramat berat. Sampai-sampai beratnya wahyu itu, ilmu agama ini. Bukan hanya Nabi rasakan beratnya di hati, tetapi sampai mempengaruhi jasadnya Nabi. Itu beratnya. Nabi pernah turun wahyu. Nabi dan para sahabatnya agak duduk rapat. Salah seorang penulis wahyu, sahabat Zaid. Itu pahanya ada di bawah pahanya Nabi. Turun wahyu. Paha Nabi itu menindih paha sahabat Zaid sehingga hampir retak. Beratnya itu wahyu. Pernah turun wahyu dan Nabi sementara di atas unta. Hebatnya itu unta dalam memikul beban. Tapi ketika turun wahyu ini, unta tidak bisa memikul beliau alaihi salatu wassalam. Beliau turun. Rahmat terhadap haiwan. Di musim dingin yang sangat dingin, turun wahyu. Ternyata Nabi, karena beratnya wahyu, itu sampai berkeringat dengan keringat membatu. Cucuran-cucuran keringat yang sangat besar keluar. Beratnya itu wahyu. Sementara kita menguasai sesuatu mau langsung sampaikan. Rasulullah SAW juga saja tidak bisa. Al-Quran seutuhnya tidak bisa. Perlu perlahan-lah. Lahan. Hadithun nas bima ya'arifun. Ini apa? Ini sunnahnya Khulafa' al-Rashidin. Ini ucapan dari Khulafa' al-Rashidin. Ini manhaj. Manhaj yang tidak boleh dilanggar bagi setiap salafi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ir Rashidin. Terkhusus nasihat Nabi ini ketika terjadi perpisahan. Ini sunnah mereka. Hadithun nas bima ya'arifun. Kata Ali radhiyallahu anhu. Hadithun nas, sampaikan kepada manusia bima ya'arifun, dengan apa yang mereka ma'rifat mereka bisa jangkau. Aturiduna antukadziballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Terus makna dengan kalimat itu alihwah rahimakumullah, harus punya basirah dalam hal itu. Kalau sudah ini, ya dakwah. Setelah itu, harus punya kesabaran. Kesabaran di sini baru sabar. Kita jangan-jangan boro-boro sabar. Basirahnya pun hancur-hancuran. Sementara sudah mengambil posisi sebagai imam dalam dakwah. La ilaha illallah. Alihwa rahimakumullah. Baik. Yang ke-15. Rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati sharri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilayhi kama huwa al-mashahid. Fa idza sabara wa 'afa amina min hadha ad-darar. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناها وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه وكم قد ذهبت به نفوس ورياسات وأموال وممالك لو أفى المظلوم لبقيت عليه. Yang ke-15 kata beliau, bahkan betapa sering rubbama, ini li takfir, betapa sering pembalasan berusaha mengimbangi, kita dicerca juga dibalas, betapa sering perkara ini justru menjadi sebab bertambahnya kejahatan musuh kepada dia. dibalas, oh, semakin hebat membalas. Sering terjadi. Dan menjadi sebab semakin kuatnya jiwa musuh untuk membalas. Semakin kuatnya dia berpikir, merencanakan berbagai jenis gangguan dan makar untuk membalas balik. Karena dibalas. Dibalas justru melahirkan kekacauan yang lebih besar, dolar yang lebih besar. Sebagaimana perkara yang kata beliau, sesuatu yang disaksikan. Tetapi jika dia bersabar, dia maafkan, maka aman dia dari bahaya-bahaya tadi. Hanya sekali dipukul, selesai. Maaf, dia tidak berulang lagi. Tapi kalau dia balas, sudah tambah marah. Serangan yang ini dia bisa tangkis. Kita pikirkan lagi lainnya. Boleh jadi, bukan hanya dia. Dia hasut yang lainnya. Supaya ikut membelahnya. Oh, luar biasa. Dia akhirnya tambah besar kekacauan. Coba orang tenang. Biarlah selesai sudah. Dimaafkan. Darurnya akan lebih ringan. Orang yang berakal, kata beliau, tidak akan pernah memilih darur yang lebih besar dengan cara menghindar dari yang lebih ringan. Masa ada orang mau menghindar dari jalan yang gangguannya di situ hanya tikus-tikus. Dia lebih bagus memilih di jalan yang gangguannya harimau yang sangat banyak. Tidak mungkin ada orang yang berakal memilih itu. Kalau memang harus kena, tidak apa-apa kena pukulan sekali, daripada dipukul sampai mampus. Sabar. Ini satu sisi ya. Coba ini digabungkan dengan sebelumnya. Yang jelas setiap perkara sudah bisa memberi kekuatan. Kalau kita gabungkan dari yang pertama sampai 15 ini, la ilaha illallah, tidak bisa dibahasakan sudah. Kekuatan kesabaran itu. Kemudian beliau ingatkan, betapa banyak pembalasan menuntut balas justru mendatangkan kejahatan yang lebih besar yang menyebabkan orang itu tidak mampu menolaknya lagi. Betapa banyak perkara ini melenyapkan jiwa demi jiwa. Kedudukan demi kedudukan. Harta demi harta. Kerajaan demi kerajaan. Karena pembalasan itu. Seandainya orang yang dizalimi itu memaafkan, maka semua perkara tadi akan tetap menjadi miliknya. Balas. Coba lihat di Mesir. Lihat di Mesir. Begitu. Al-jaza min jinsil amal. Naik dengan demo, ya turun juga dengan demo. Al-jaza min jinsil amal. Naiknya kan dengan demo. Pemimpinnya ikhwanul muslimin. Turunnya pun dengan demo. Tapi tidak mau turun. Intikam. Apa akibatnya? Tidak ada kekuasaan. Banyaknya nyawa yang hilang. Harta-harta. Bahkan organisasi ini pun dilarang. Lihat, luar biasa. Berpikir ikhwah, akal. Di mana akal? Pembalasan. Ini luar biasa ya. Kalau kita gunakan ini sehubungan dengan termasuk yang mengganggu misalnya, kalau penguasa menzalimi kita. Mungkin penguasa mendzalimi kita, ada orang aparat mendzalimi kita. Sabar. Tetap harus dengar dan taat. Iya, lihat kejadian di banyak negeri yang ada sekarang ini. Kekacauan, pertumpahan darah, betul-betul nyawa kaum muslimin yang mengalir. Dan itu siasat, siasat orang-orang kafir. Apapun permainan yang ada di dalamnya, yang jelas syaitan, jin dan manusia yang bermain. Sebab hasilnya apa? Hasil pertumpahan darah yang ada semuanya. Siapa yang berkelahi? Siapa yang bertempur? Kaum muslimin kan? Siapa yang korban? Kaum muslimin. Lihat saja hasilnya. Nggak usah lihat rinciannya. Amerika mendukung ini, PBB menyalahkan pemimpin Suriah. Nggak usah lihat itu propaganda politik semuanya. Lihat saja hasilnya. Hakikatnya mereka senang luar biasa bahagianya berhasil. Kenapa? Nggak sabar. Nggak sabar menghadapi kezaliman penguasa. Hadits Nabi, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai kalian menjumpai saya di telagaku. Ini apa? Ini Nabi sebutkan setelah sebelumnya Nabi menyebutkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah tentang penguasa. Jalan keselamatan adalah isbiru, sabar. Nabi tidak suruh berontak, lawan, intikam, balas, tidak. Untuk hatmu, tidak. Bahkan dalam hadits lain, Nabi suruh berikan haknya mereka untuk ditaati dan minta hakmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesabaran. Hanya dengan kesabaran, ikhwah, seorang hamba bisa selamat dari fitnah-fitnah. Semakin besar, semakin memerlukan sabar yang lebih besar. Dan ingat, pahala semakin besar pula. Inna idhamal jaza ma'ah ima idhamil bala. Sungguh besarnya pahala, pasti bergandengan dengan besarnya cobaan. Al-ikhwah rahimakumullah. As-sadisa asyar, yang ke-16. Anna man i'tada al-intiqam wa lam yasbir bal ayyab la budda ayyaqa fi dhulm fa inna an-nafsa la taqtasiru ala qadri al-'adl al-wajib laha la 'ilma wa la irada wa rubbama ajsat an al-iqtisari ala qadri al-haqq fa inna al-ghadaba yukhriju bi sahibihi la hadd la ya'qilu ma yaqul wa ma yaf'al fa bayma nama فَبَيْنَ هُوَ مَظْلُومٌ يَنْتَظِرُ النَّصْرَ وَالْعِزِ إِذِنْ قَلَبَ ظَالِمًا يَنْتَظِرُ الْمَخْتَ وَالْعُقُوبَةِ. Ini termasuk ilmu yang sangat mendalam. Kata beliau, orang yang terbiasa membalas, kalau dia ikuti, balas, akan diseret untuk membalas terus. Kalau sudah terbiasa membalas dan tidak bisa bersabar, maka pasti akan terjatuh ke dalam kezaliman. Pasti sudah itu. Awalnya memang wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Hukumnya boleh. Kejelekan dibalas dengan kejelekan yang semisalnya. Boleh. Tapi boleh. Pahala besar? Oh, tidak ada. Sekedar boleh. Tapi kalau berulang, nah ini bahaya. Kalau hal itu berulang, pasti terjatuh ke dalam kezaliman. Sebab jiwa, kata beliau, tidak akan pernah merasa cukup dengan kadar adil yang wajib. Tidak dalam bentuk ilmu, tidak dalam bentuk iradah. Sebab ilmu itu, orang kalau jiwa itu selalu mau lebih, keinginannya mau lebih. Bahkan kadang betul-betul tidak mampu sudah. Tidak mampu sudah. Untuk berada dalam kadar yang benar. Di sisi lain, marah justru mengantar pemiliknya kepada batasan yang dia sampai tidak paham apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Akhirnya apa, jamaah? Awalnya dia didzalimi, tapi dia balas. Balas, jatuhlah ke dalam kezaliman. Sehingga dia berada dalam kondisi awalnya dia adalah orang yang terzalimi. Orang terzalimi menanti pertolongan dan dimuliakan. Iya. Tetapi ternyata berubah keadaan menjadi orang zalim yang justru menanti marah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya. Lewat batas. Dalam dakwah pun demikian. Hati-hati. Kadang kita melihat orang bersalah. Salah. Kita tegur. Tapi kapan lewat batas? Kita tidak sadar, tidak sabar. Lewat batas dalam berucap. Tidak tahu sudah yang kita ucapkan. Sudah. Keadaannya mengerikan. Antum tahu kisah dua orang Bani Israel yang berteman. Satunya ahli ibadah. Satunya pelaku dosa. Ahli ibadah melihat temannya berbuat dosa. Aqsir. Tinggalkan. Si pelaku dosa bilang, halini wa rabbi. Biarkan ini antara saya dengan Tuhanku ini. Ini jelas-jelas dosa ya. Jelas-jelas dosa. Tidak diperselisihkan lagi. Tidak perlu ada fatwa-fatwa. Ini jelas dosa. Si pelaku ibadah jelas-jelas menegur orang yang berdosa. Dilihat lagi, ditegur lagi. Khallini wa rabbi. Biarkan antara saya dengan Tuhanku ini. Nah, dilihat lagi. Ditegur lagi. Hanya ini jawabannya. Biarkan ini sesantara saya dengan Tuhanku. Apa kamu diutus untuk mengawasi saya terus? Ini jawaban si pelaku dosa. Si penegur, ahli ibadah. Sudah. Demi Allah. Demi Allah. Allah tidak akan ampuni kamu. Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Dia tidak tahu lagi dirinya. Dia gunakan nama Allah untuk membuat hukum. Hukum yang hanya Allah yang bisa mengeluarkannya. Surga dan pengampunan hanya milik Allah. Bukan milik manusia. Bukan ulama yang memiliki pengampunan itu. Kalau kita jadikan ulama kita seperti itu, apa bedanya dengan pendeta-pendeta Nasara? Apa bedanya dengan pendeta-pendeta Nasara? Kalau di tangan mereka pengampunan. Di tangan Allah pengampunan itu. Lihat bagaimana keadaan dua orang ini diwafatkan. Allah panggil. Allah katakan, siapa yang berani menggunakan namaku, bahwa saya tidak akan mengampuni si anu. Akhirnya, si ahli ibadah disuruh oleh Allah, bawa dia ke neraka. Yang pelaku dosa, justru, masukkan ke dalam surga. Berubah keadaan. Ketika orang lewat batas. Benar, al-amru bil ma'ruf, benar. Tapi harus tahu ilmunya, tahu batasannya, tahu kadarnya, di mana penempatannya. Sebagaimana sholat, sholat benar. Tapi kalau antum sholat subuh 4 rakaat, ini kan bangun tidur, orang sehat, tidak apa-apa. Lagi pula dengan 4 rakaat, berarti semakin banyak bacaan fatihahnya. Apa antum menyepelekan suratul fatihah? Semakin banyak doa dan zikirnya, antum menyepelekan doa dan zikir? Coba lihat hujahnya. Iya, sholat duhurnya jadikan 2 saja. Habis kerja, habis ini capek, bagusnya 2 saja. Tidak akan diterima. Al-amru bil ma'ruf juga merupakan apa? Ibadah besar. Yang harus ikhlas dan ittiba di atas sunnah, di atas aturan. Lihat, awalnya dia terzalimi. Orang yang terzalimi, sebenarnya tinggal dia bersabar, datang pertolongan. Dia akan dimenangkan, dia akan dibela, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia balas, sampai akhirnya menjadi orang zalim juga. Jadilah orang yang menanti murka. Lihat ikhwah, ketika orang tidak bersabar. As-sabi'asyar, 17. Anna hadhihi al-madhlamah allati qad dhulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyi'ah awraf'i darajah. Fa'idha intaqama walam yasbir, lam takun mukaffarah, mukaffiratan li sayyi'atih, wala rafi'atan li darajatih. Ini sangat jelas ini. Kezaliman yang menimpa dia, itu hakikatnya adalah sebab. Cermati ini, hikmah Allah. Orang menzalimi kita itu sebab apa? Untuk terhapusnya dosa kita. Satu, atau terangkatnya derajat kita. Sebab dua saja. Dapat dosa atau dapat pahala yang terus meningkat. Dua keadaan. Ternyata kezaliman itu kedua-duanya berfungsi di situ. Menghapus dosa atau sebagai pengangkat derajat. Kalau kita paham ini, kita tidak akan membalas. Sebab kalau kita balas dan kita tidak bersabar, kezaliman itu tidak akan berfungsi sebagai sebab penghapus dosa dan pengangkat derajat. Lihat, ilmu ini betul-betul mendasar. Al-Thamina Asyar, 18. Anna afwah wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasmih. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afwuhu mujiban lidulli aduwih wa khawfih wa khashyatihi minhu wa minan nas wa khashyatihi minhu wa minan nas. Jadi minhu wa minan nas atafnya, wa minan nas atafnya kepada wa minhu. Fa innan nasa la yaskutuna an khasmih wa in sakata huwa fa idan taqama zala dhalika kulluh. Walihada tajidu katiran minan nas idha syatama ghairah aw adahu yuhibbu an yastawfiya minhu fa idha qabalah istaraha wa alqa anhu thiqalan kana yajidu. Kata beliau yang ke-18, bahwa maafnya dia dan sabarnya dia adalah tentara terbesar yang akan menolong dia menghadapi lawannya, orang yang menzalimi dia. Itu maaf justru sebagai tentara terbesar. Kenapa? Sebab ketika dia dizalimi, dia sabar, dia maafkan. Jadilah sabarnya dan maafkan mengharuskan rendahnya musuhnya. Bahkan Allah akan berikan rasa takut kepada dia. Khasyah, takut kepada orang yang dizalimi. Ini orang saya zalimi, betul-betul telak, betul kezalimannya, saya fitnah, saya ini. Tapi dia tetap tenang. Tidak membalas, memaafkan. Ini berbalik. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Dia berusaha mempertakuti orang dengan menzalimi, iya. Maka akan dibalas, dia akan dipertakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha merendahkan orang dengan kezaliman, maka akan dibalas, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Sehingga apa? Sabar menjadi penolong terbesar untuk menghadapi orang yang menzalimi kita. Dia akan takut kepada kita dan sekaligus takut kepada manusia. Manusia akan menjadi teman-teman kita. Kenapa? Sebab manusia cara berpikirnya begini. Kata beliau, manusia orang umum, secara umum itu tidak mau diam terhadap lawannya kita. Walaupun kita sendiri sudah diam, kita sabar. Orang-orang lihat itu, tahu itu, coba lihat itu baiknya, dia sabar. Oh itu memang yang itu salah itu. Manusia kalau sudah manusia yang bersikap, sudah dia tidak peduli, memang salah itu. Jadi sikapnya dia kepada kita, kita balas dengan kesabaran, melahirkan apa? Bantuan manusia menyerang dia. Lihat, sabar menjadi sebab, menjadi tentara yang sangat hebat. Tetapi kalau justru kita didolimi, kita balas, hilang semua itu. Karena itu kata beliau, beliau jelaskan lagi tentang kondisi manusia. Kamu jumpai kebanyakan dari manusia kalau dia dicela atau ada yang mengganggunya, oh kalau orang-orang harus dibalas. Nanti setelah dia balas, baru dia merasa tenang. Hilang beban di dalam dirinya. Metode ini pernah Nabi gunakan. Dalam menasihati seorang sahabat, saya pernah baca kisah. Ada orang yang diganggu sama tetangganya. Diusir, diapa sama tetangganya. Akhirnya Nabi bilang, biarkan. Iya, kamu keluarkan barangmu, dia usir, ya sudah. Keluarkan barangmu di jalan atau apa, semakna dengan itu. Sudah, kamu diam saja, disuruh saja. Orang-orang lewat. Orang-orang lewat. Akhirnya orang-orang yang mencemooh orang itu. Iya, orang yang menzalimi dia datang menghadapi cemooh manusia. Akhirnya dia yang. Dia maafkan tetangganya, dia mau masuk, dan seterusnya seperti itu. Ini, lihat ikhwah, sabar. Yang dibalas, coba kalau dia balas. Iya, tetangganya sakiti dia, dia balas juga. Sudah, perang tetangga, sama-sama hancur rumahnya. Jadi sabar ikhwah, betul-betul kekuatan. Kekuatan diri, kekuatan menarik amalan, sebab-sebab besar. Ditambah lagi, kekuatannya menjadi sebab datangnya bantuan manusia. Yang ke-19, At-Tasi'a Asyar. Jam 3 lewat Asar. Jam 3 pas. Baik. 19. Annahu idza afa ala khasmi. Kalau dia memaafkan khasmi, lawannya. Istash'arat nafsu khasmihi annahu fawqah. Wa annahu qad rabiha alayhi. Fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan lil af. Kata beliau rahimahullahu taala, 19, kalau dia memaafkan musuhnya, lawannya, orang yang menyakiti, mendzalimi, memfitnah dan seterusnya, maka apa? Ketika dia maafkan, musuhnya justru akan merasa dalam dirinya, ini orang ternyata lebih unggul dari saya. Ini orang telah selamat dari saya. Beruntung. Orang yang sifatnya orang kalau mau mendzalimi, dia apa? Dia inginkan orang itu rendah. Dan dia betul-betul senang itu kalau dibalas. Senang betul ketika dibalas. Dan ini salah satu siasatnya Hizbiyun di Yaman. Kita sangat paham itu. Nasihat para ulama. Ketika 16 atau 17 tahun yang lalu ketika di Yaman. Masyaikh itu betul-betul memahami perkara ini. Jangan hadapi Hizbiyun terus. Bantah-bantah. Sebab mereka paham betul. Mereka senang. Kita bantu, senang. Tapi kalau kita diam, itu pukulannya lebih dahsyat. Ini disyaratkan oleh Syekh. Musuh akan melihat kita berada di atasnya. Musuh akan melihat kita selamat. Sebab kita sabar, justru memaafkannya, berbuat baik kepadanya. Sehingga apa? Terus menerus dia melihat dirinya kalah dan kalah. Dan kata beliau, cukuplah hal ini sebagai keutamaan dan kemuliaan dari maaf. Laisa asyadidu bisura'a. Innama asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan asyadid. Asyadid itu ketika main gulat. Syiah ini main. Kalah. Ngalahkan si B. Datang C. Dia kalahkan juga. Ini syadid. Kuat. Hebat. Tapi kata Nabi, laisa asyadidu. Asyadid bukanlah. Bisura'ah. Dengan apa? Menang. Dalam pertempuran, dalam pertarungan. Bukan itu asyadid. Tetapi asyadid adalah yang mampu menguasai dirinya di saat marah. Jadilah orang-orang kuat, ikhwah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang mukmin yang lemah. Jadilah orang-orang yang kuat. Kapan? Mampu menguasai dirinya di saat marah. Apalagi justru memaafkan. Kekuatan ini akan berbalik menguasai musuh. 10 terakhir. 20. Al-Ishrun. Ini 20 tiada batasnya. Annahu idza afa wa safah kanat hadhihi hasanah fatawallada lahu hasanatan ukhra wa tilkal ukhra tawallada ukhra wa halumma jarra fala tazalu hasanatuhu fi mazid fa inna min thawabil hasanah hal hasanah kama anna min iqabis sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha wa rubbama kana hadha sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyyah fa idan taqama wa intasara zala dhalik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ishrun yang ke-20 dari ilmu yang sangat hebat akan mengukuhkan kita untuk bersabar menghadapi cercaan, kezaliman orang-orang yang mencerca dan menzalimi adalah bahwa ini kita harus yakin bahwa ketika hamba memaafkan dan membiarkan, tidak mau membalas, dia maafkan, maka ini apa? Ini hasanah, kebaikan. Iya, yeah. Kebaikan bagi hamba. Kebaikan ini lahir, kemudian dari kebaikan yang lahir ini melahirkan kebaikan selanjutnya. Iya, yeah. Melahirkan kebaikan selanjutnya. Mungkin apa? Menjadi kekuatan untuk bisa memaafkan dalam peristiwa lain. Atau melahirkan kekuatan ibadah selanjutnya. Yang jelas, pasti melahirkan kebaikan selanjutnya. Kebaikan yang kedua, melahirkan kebaikan ketiga. Yang ketiga, melahirkan kebaikan keempat. Terus menerus. Sehingga kebaikan demi kebaikannya terus menerus bertambah. Sebab, kaidahnya adalah, di antara pahala hasanah adalah hasanah semisalnya. Kita bisa berbuat, melahirkan kebaikan, lahir kebaikan. Kita mampu mewujudkan kebaikan lebih besar. Kebaikan lebih besar ini melahirkan kemampuan mewujudkan kebaikan lebih besar lagi. Ini melahirkan kemampuan mewujudkan kebaikan lebih besar lagi. Terus menerus. Al-hasanah di antara pahalanya adalah hasanah selanjutnya. Sebagaimana balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya. Mendzalimi akan lahirkan apa? Kezaliman lebih besar. Akan melahirkan sifat angkara murka lebih besar. Yang puncak kezaliman apa? Pembunuhan, mengalirkan darah. Kalau ada orang yang terbiasa mencerca, mencaci ini dan semisalnya dengan lisannya, terbiasa seperti itu, sementara kita tahu dia sudah menghalalkan mengalirkan darah, maka itu adalah perkara yang sangat wajar. Sebab kezaliman yang puncak mengalirkan darah, dia sudah anggap sebagai perkara yang halal atau biasa baginya. Atau sesuatu yang dia enteng-entengkannya. Kalau ini dia enteng-entengkan, cercaan menzalimi dengan mulut pun akan lebih enteng bagi dia. Sehingga melahirkan kejelekan. Kalau ini berketerusan, kezaliman mengalirkan darah akan menyeret kemana? Kezaliman dalam bentuk kezaliman terbesar, syirik akbar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi ikhwah, sabar kalau begitu. Orang menzalimi kita, ini proses bertambahnya hasanah untuk kita. Kalau dia berketerusan dan mau tobat, itu adalah proses bertambahnya kejelekan demi kejelekan untuk dia. Bahkan kata beliau, bertambahnya kebaikan ini bisa jadi yang menjadi sebab selamatnya hamba, bahagianya hamba dengan selamat dan bahagia yang kekal abadi. Tetapi jika hamba justru membalas, membela diri semata, sirna semua kebaikan ini. Kalau gitu dia balas, terputus, tidak ada kebaikan yang muncul, sudah selesai. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, saya tutup sebelum kita baca kalimat terakhir. Coba dengarkan hadis ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, hadith hasan li ghairih. Syekh Nasiruddin Albani menghukuminya hasan li ghairih. Ini rawahu al-Asbahani, lafadznya beliau, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, datang juga dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Siapa manusia yang paling Allah cintai? Maka Nabi bersabda, ahabbun nasi ilallah, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, tukshifu anhu kurbah, au taqdi anhu dunya, au tutradu au tutrida anhu jawa. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, tadi manusia yang paling dicintai, sekarang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam saudaramu seorang muslim. Nabi urai bentuknya, dia dalam bencana kamu bantu hilangkan bencana dan kesulitannya. Dia punya pinjaman, kamu lunasi pinjamannya. Dia lapar, kamu beri makan. Kemudian Nabi bersumpah, betul-betul saya berjalan bersama dengan saudara saya agar supaya hajatnya dia tertunaikan. Itu lebih saya sukai daripada beriktikaf di masjid ini, masjidnya Nabi, selama sebulan. Selama sebulan i'tikaf, Nabi kalahkan. Itu tidak lebih utama bagi Nabi. Jika dibandingkan dengan apa? Bersama-sama dengan saudaranya. Supaya apa? Bisa dia bantu. Iya, mungkin saudaranya perlu bantuan makanan atau apa. Iya, akhirnya dia ikut sama saudaranya untuk menuntaskan pekerjaan. Apa? Kesulitannya itu. Lihat titik pembahasan kita. Wa man qadha maghidah, walau sya'a ayyum diyah. Ini. Siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal kalau dia mampu, dia bisa melontarkannya. Ini dalam posisi dia bisa lontarkan. Dia tahan amarahnya dan diberi kesempatan untuk bisa melontarkannya, tetapi dia tetap tahan. Amdahu. Iya. Apa? Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan hatinya pada hari kiamat berupa keridaan. Al-jaza min jinsil amal. Sebab amarah lawannya apa? Ridha. Dia mampu tahan ridha, marahnya. Kalau dia bisa lontarkan. Ini melahirkan apa? Diberi ridha. Hatinya dipenuhi dengan ridha. Tidak kita terbalik, ikhwah. Ini syuhud terhadap perkara ini. Membuat apa? Gangguan orang kepada kita akan sirna lenyap. Terakhir, Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah. Asbaru. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari Allah. Kenapa? Lihat orang-orang musyrik. Allah yang beri rezeki. Allah yang beri. Allah. Allah semuanya. Tapi ternyata dia sekutukan Allah. Dia syukuri selain Allah. Dia tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat sabarnya Allah. Ini syuhud terhadap apa? Sifatnya Allah. Kalau Allah sudah seperti ini, tidakkah kita beribadah kepada Allah melalui nama dan sifatnya? Ini at-ta'abbud ilallah bi asma'ihi wa sifatih. Jadi sama dengan syukur, mau hebat syukur kita, lihat Allah mempunyai nama asy-syakur. Kenapa kita tidak bersabar sementara Tuhan kita adalah asy-syakur? Kenapa kita tidak bisa bersabar padahal tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala? Al-ikhwah rahimakumullah. Selesai 10 kaidah ditambah dengan beberapa hal yang kita sampaikan tadi, 20. Kata beliau, wal aslu tsani asy-syukru wa huwal 'amalu bi ta'atillah. Pokok yang kedua adalah bersyukur, dan syukur adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah. Tammat bihamdillahi ta'ala wa auni. Selesai semata dengan pertolongan Allah dan bantuannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Berarti syukur langsung beliau singgung saja singkat. Disinilah muncul prediksi bahwa kitab ini tidak selesai. Sebab syukurnya hanya seperti ini pembahasannya. Itu muncul prediksi itu. Ditambah lagi, sebagian ulama yang menyebutkan risalah ini, mereka menamakannya, memberinya judul dengan judul, ada yang mengatakannya dengan judul kaidah bersabar dan bersyukur. Berarti harus lengkap juga pembahasan syukur situ. Tapi ternyata terakhir tadi, syukur. Pokok yang kedua adalah syukur. Dan syukur adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita sudah jelaskan, syukur tiga rukunnya. Hati, memuji dan membesarkan Allah. Mengakui nikmat semuanya datang dari Allah. Dan lisan, terus memuji membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, syukurnya anggota tubuh. Kita gunakan tubuh kita, lahir batin kita, semua nikmat untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Disitulah kesyukuran. Tidak ada syukur yang benar, sempurna, kecuali tiga ini harus ada. Dengan syukur dan sabarlah sempurna agama seseorang. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma a'inna ala sabr wa syukur. وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.